بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أخوات الإيمان yang cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa dari sedemikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sebagiannya adalah hak milik orang lain. Maka keluarkanlah dari harta yang Allah titipkan untuk kita berupa zakat, infak, sedekah, karena harta yang suci itu yang setelah dikeluarkan kewajiban-kewajibannya akan membawa ketenteraman dan kebahagiaan. Dalam surat 9 surat Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah Muhammad dari harta mereka kaum yang beriman shadaqatan berbentuk sedekah ataupun zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu mereka bisa menjadi suci dan suci lahir dan batin. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanan lahum, sungguh salawat doa yang kau ucapkan akan memberikan kedamaian, kebahagiaan dalam hati mereka. Wataliman mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah, zakat, infak, ibadah harta lainnya akan membawa kedamaian, ketenteraman. Dan inilah syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima harta sedekah atau zakat, Rasulullah pasti berdoa kepada Abu Aufa yang membawakan harta zakatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, Allahumma salli ala Abi Aufa. Dalam riwayat lain, Rasulullah mendoakannya, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikan harta ini suatu saat akan kelak ditunai oleh pemiliknya, dan jangan jadikan harta ini menjadi salah satu cara untuk menebus hutang-hutang yang pernah ia miliki. Hadirin iman, maghraman dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berarti bahwa ketika zakat itu tidak ditunaikan oleh kita, itu akan menyebabkan Allah suatu saat akan mencabutnya dengan cara apapun juga. Ya, karena itu adalah hak. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kewajiban kita. Suatu saat dengan cara apapun juga Allah akan menagihnya. Sebab zakat adalah sesuatu yang rukun, fardu hukumnya. Ketika itu tidak ditunaikan, maka Allah akan menagih qadanya. Ketika Anda punya qada puasa, suatu saat Anda pun wajib membayar qada tersebut. Ketika Anda belum pernah melakukan ibadah haji, maka ketika kita sudah tiada, anak cucu kita pun juga wajib mengqadanya. Demikian juga zakat. Kalau kita tidak menunaikan, lalai, alfa, maka suatu saat Allah pun akan menagihnya. 2 bulan lalu, ada seorang ibu datang kepada kami, datang kepada saya, ingin sekali memohon doa untuk ibunya yang sudah 80 tahun lebih tergeletak di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. 2 bulan, ibunya berbaring, dan subhanallah tidak jadi dioperasi karena komplikasi terlalu banyak penyakitnya. Hotel iman, saya datang ke sana, kemudian mendoakan kepada ibu dari ibu tadi atau si nenek, saya doakan. Maka subhanallah, habis usai ritual doa itu, ketika keluarganya mengantar saya ke lift, maka keluarga mengatakan, Ustaz, Masya Allah, kami sekeluarga bingung apa yang menyebabkan ibu ini tidak bisa dioperasi demikian lamanya. Dan terakhir, kami baru menyadari ketika ibu kami dipasang kateter karena pembuangan air kecilnya itu tidak bisa secara langsung dipasang kateter dan harus punya selang dan bungkusan. Ustaz, tidak terlalu mahal, hanya per harinya sekitar 75.000. Maka ketika itu kami semuanya istighfar tatkala perawat memberitahukan biayanya itu. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi ibu kami yang dari dulu adalah pedagang, boleh jadi ada hak-hak Allah yang tidak ditunaikan oleh ibu kami, sehingga dengan cara ini mungkin Allah Subhanahu wa taala menagihnya. Ya, kita tidak perlu dengan lisan mubalik untuk mengingatkan. Keluarganya menyadari sendiri bahwa ibunya kemungkinan lalai dalam berzakat dan Allah menagihnya dengan cara seperti itu. Saudara iman yang cintai Allah Subhanahu wa taala, dalam surah 30 ayat 39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mutifun." Kalau kalian melakukan sistem ekonomi yang berbasis zakat mencari keridhaan Allah, maka ketahuilah sistem ekonomi berbasiskan zakat inilah yang akan melipat gandakan ekonomi manusia dengan cara yang cepat. Maka hadirin iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kebahagiaan ketika harta kita sudah suci saat zakat ditunaikan, dan kebahagiaan itu bisa kita saksikan, bisa kita rasakan dengan begitu nyata. Beberapa tahun yang lalu, Dompet Duafa Republika menggelontorkan sebuah program yang namanya Masyarakat Mandiri. Program ini adalah bahwa harta zakat diberikan secara cuma-cuma seperti revolving fund 500 ribu per kepala keluarga. Dan Pak, ada sebuah kampung yang namanya Buana Jaya, terletak di Tangerang, tidak terlalu jauh dari Jakarta. Di sana banyak sekali orang miskin, tertinggal, dan salah seorangnya adalah Saifuddin, atau panggilan hari-harinya adalah Ustaz Udin. Dia adalah orang yang sering mengajarkan kebenaran kepada kaumnya, mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari generasi kecil hingga generasi tua di kampungnya selalu diajarkan oleh Ustaz Udin. Dia memperkenalkan surga Allah tapi apa kompensasi untuk dirinya? Ketahuilah bahwa penghasilannya per hari hanya 500 rupiah saja. 500 rupiah bagi Udin tidak masalah karena dia tidak mencari upah dari manusia. Wa ma asalukum alaihi min ajri in ajriya illa Allah rabbil alamin. Aku tidak akan pernah minta upah dari kalian, wahai manusia. Inilah risalah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh upahku adalah dari Allah semata. Tapi Pak, Udin ini punya keluarga, punya anak, punya istri. Mungkin dianya kuat, dia ikhlas, tapi istrinya, anaknya tidak bisa. Maka karena setiap hari selalu dirongrong oleh setan yang melalui istrinya dan anak-anaknya, akhirnya dengan terpaksa Udin meninggalkan kegiatannya berdakwah, mengajar di sebuah madrasah. Apa yang dia lakukan? Menyesali pekerjaan yang dia coba, hingga akhirnya dia menjadi kuli panggul di Tanjung Priuk. Apa itu? Penghasilan per hari 20 ribu, jauh berlipat-lipat daripada 500 rupiah per hari. Tapi itu bukanlah tugasnya, bukan risalah Udin untuk menjadi kuli panggul. Hingga suatu saat ketika dia memanggul sebuah karung, saat itu Allah memberikan peringatan dalam hati Udin dengan mengatakan, "Udin, tahilah, engkau tidak layak mengangkat-ngangkat seperti ini. Tugasmu adalah mengantarkan manusia kembali ke jalanku. Ayo kembali, kembali ke kampungmu." Maka hari itu juga dia quit, dia berhenti dari pekerjaannya, kembali ke Buana Jaya. Ada lima di sana, sebuah lembaga amil zakat tengah menggelontorkan dana revolving fund 500 ribu per kepala keluarga. Satu kampung dikumpulkan oleh lurah, oleh RW, dan semua pemuka kampung. Ketika diadakan rapat, maka tatkala mendengar ada sebuah organisasi yang belum pernah mereka dengar memberikan dana cuma-cuma, Udin adalah orang yang paling keras menghasut semua orang untuk tidak hadir dalam rapat itu. Ia mengatakan, "Jangan pergi ke sana. Tidak mungkin itu punya niat yang baik. Karena di zaman yang sulit mencari duit sekarang ini, tidak mungkin ada sebuah lembaga memberikan dana cuma-cuma. Itu pasti misionaris." Udin selalu memberikan itu kepada jemaahnya. Namun tak kalah dirangkul, diajak untuk ikut rapat, dan dia tahu bahwa itu adalah harta zakat saudara-saudaranya kaum muslimin dari tempat berbagai macam rupa. Maka di hotel iman, dia menarik statementnya dan dia ajak semua orang untuk ikut dalam rapat tersebut. Hotel iman, "Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mutifun." Apa yang kalian lakukan dengan sistem ekonomi berbasiskan zakat mencari keridhaan Allah, maka itulah yang akan berlipat ganda secara cepat. Udin mendapatkan kredit Udin mendapatkan bantuan cuma 500 ribu per kepala keluarga. Lalu dia beli sebuah mesin jahit. Dia ambil order dari sebuah konveksi. Mulai piawai dia menjahit. Maka saat itu dia mencari order sendiri. Subhanallah. Dengan berlipat ganda secara cepat ini janji Allah. Maka dari tadinya dia hanya satu mesin jahit, dia beli mesin jahit kedua. Dia cari karyawan. Dari dua jadi empat hingga seterusnya. Dalam jangka 2-3 tahun, lembaga amil zakat itu datang lagi ke Buana Jaya Desa Udin. Makanya suatu lima. Saat itu, Udin tidak lagi bekerja. Yes, dia tidak lagi menjod mesin jahitnya. Akan tetapi hadirin yang dicintai Allah, rupanya di belakang rumahnya ada sebuah ruangan bangsal yang besar. Di sana lebih dari 30 mesin jahit ada di sana. Karyawan Udin lebih dari 30 orang. Omsetnya dalam sebulan sekitar 60 juta. Dan subhanallah dalam setahun Udin memiliki omset hingga 700 juta. Ya, itulah manusia yang tadinya hanya memiliki upah 500 rupiah per hari. Kini Udin sungguh telah merasakan janji Allah dari zakat. Dan kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya, ketika Anda melihat seorang mustahik ini sudah menjadi muntaki, maka saat itu juga kita merasakan subhanallah, inilah janji Allah. Ihdal iman yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini bukanlah sebuah impian, bukanlah hanya sekedar idealisme. Saya pernah membaca dalam kitab Fikhu Zakat karya Dr. Yusuf Kordowi, di mana ketika diceritakan saat Rasulullah SAW mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur Yaman, salah satu misi Mu'az bin Jabal, Rasul mengatakan, fa'alimhum annallaha istarada alaihimu zakat tu'hadu min agniyaihim wa turaddu ila fukaraihim. Mu'az, beritahukan kepada ahli Yaman, kepada penduduk Yaman, bahwa Allah memfardukan pada mereka zakat. Ya, Allah memfardukan zakat bagi kita kaum muslimin. Bagaimana mekanismenya? Sederhana, Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad, ambil dari orang-orang kaya mereka dan kembalikan kepada orang-orang miskin sekeliling mereka. Itulah mekanisme zakat, sangat sederhana. Kalau zakat itu dikumpulkan di satu tempat, maka di tempat itu pulalah zakat itu harus disebarkan. Sifatnya desentralisasi. Ada lima. Namun selang beberapa lama setelah itu Rasulullah wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah pertama yang menjabat hanya 3 tahun lamanya. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab menjabat. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat pada tahun pertama, Mu'az bin Jabal membawa 1/3 harta zakat orang-orang Yaman ke Madinah. Dari Yaman dibawa ke Madinah. Maka ketika dia hadir beserta dengan uang yang begitu banyak, saat itu Khalifah bertanya, ya Mu'az, harta apa ini? Maka ketika itu Mu'az menjawab, Khalifah, ini adalah harta zakat ahli Yaman. Saat itu kemudian Khalifah Umar menghardik, Mu'az, bukankah engkau tahu bahwa harta zakat itu harus disebarkan di tempat di mana ia berasal? Maka saat itu Mu'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, 2/3 sudah aku bagikan. Dan 1/3 ini, aku tidak dapatkan satu orang pun yang berhak menerimanya. Maka 2/3 itu sudah mencukupi mereka. Subhanallah. Hanya dalam hitungan beberapa tahun. Dahsyatnya, di tahun kedua, Mu'ad bin Jabal membawa 1/2 harta ahli Yaman zakatnya. Pada tahun ketiga, Mu'az bin Jabal membawa seluruh harta zakat ahli Yaman ke Madinah. Itu tandanya tidak ada seorang pun miskin di antara para penduduk Yaman. Ada lima. Di zaman Umar bin Khattab sudah terjadi kemakmuran yang luar biasa. Itu disebabkan karena umat Islam menjalankan apa yang Allah inginkan. Wa ma ataikum min zakat turiduna wajhallahu faulaika humul mutifun. Apa yang kalian lakukan? Sistem ekonomi berbasiskan zakat, mencari keridhaan Allah, maka Allah yang menjamin ini akan berlipat ganda secara cepat. Maka itu adalah khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Setelah khalifah berikutnya, Umar bin Abdul Aziz membuktikan bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau ada kantong uang berisikan dinar dan dirham jatuh di pinggir jalan, bapak-bapak, ibu-ibu, itu berhari-hari tidak ada seorang pun yang mau memungutnya. Ini bukan cerita kosong, bukan cerita khayalan belaka. Karena dalam Islam ada syariat luqatah, barang temuan. Siapa orang yang memiliki, menjumpai barang temuan, maka wajib baginya untuk mengumumkan selama setahun penuh di tempat-tempat keramaian orang, ini harta siapa? Daripada jadi kerjaan Bapak Ibu setiap hari harus teriak-teriak, maka duit itu gak ada yang mengumut. Di zaman kita, jangan duit dengan bungkusan, baru duit 5.000 jatuh di jalanan, cepat benar hilang. Maka ikhwatal iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika harta kita suci, sungguh membahagiakan. Tidak ada lagi dogina, tidak ada lagi hasud, tidak ada lagi iri antara orang yang memiliki dan orang yang tidak berpunya. Karenanya, tunaikan 2,5% dari harta kita, insya Allah kita akan melihat kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan di mana-mana. Sungguh, orang-orang miskin di antara kita, kewajiban kita lah untuk memikulnya. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.